بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بعد من أراد يقرأ الحديث فليقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة البخاري رحمه الله باب القراءة في الظهر باب membaca dalam salat duhur. Membaca di sini selain Al-Fatihah. Artinya dalam salat duhur pun setelah Al-Fatihah membaca surat. Salat duhur yang salatnya adalah dibaca dengan sir, dengan pelan. Tetapi tetap membaca surat setelah Al-Fatihah. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abu Nu'aim قال حدثنا شيبان شيبان بن عبد الرحمن عن يحيى يحيى هو ابن أبي كثير يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة dari Abdullah bin Abi Qatadah an abihi dari Abdullah dari bapaknya Abu Qatadah al Harith bin Ribai qala كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam dua rakaat pertama dari salat zuhur. Bifatihatil kitab membaca Fatihatul Kitab surat Al-Fatihah. Wa suratain dan membaca dua surat. Ai fi kulli raka'atin suratun. Yaitu dalam setiap satu rakaat membaca satu surat. Ini dikatakan oleh Imam An-Nawawi, kalau setiap rakaat membaca satu surat, wastadalla bihi ala anna qira'ata suratin afdalu min qira'ati qadriha min tawilatin, qalahu An-Nawawi. Berkata Imam An-Nawawi, hadis ini dijadikan dalil bahwasanya membaca satu surat dalam satu rakaat lebih afdal daripada membaca kadar satu surat dari surat yang panjang. Bahkan Al-Baghawi mengatakan, walau kusirat as-surah anil makru, walaupun satu surat tersebut pendek. Enam. Kenapa disebutkan di sini lebih afdal? Karena di sini disebutkan lafad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana menunjukkan kepada dawam dan ghalib. Ini kata lafid Ibn Hajar. Nah. Ya, walaupun boleh dalam seseorang membaca tidak sempurna satu surat. Nah, sebagaimana nanti disebutkan dalam babnya. Kata Abu Qatadah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam dua rakaat pertama dari surat Duhur Fatihatul Kitab dan dua surat. Maksudnya satu rakaat satu surat. Yutawwilu fil ula wa yuqassiru fil tsaniyah, memanjangkan dalam rakaat pertama dan memendekkan pada rakaat kedua. Wa yusmi'ul ayata ahyanan. Kadang-kadang Rasulullah SAW memperdengarkan ayat bacaan dalam salat duhur tersebut. Kadang-kadang Rasulullah SAW memperdengarkan ayat bacaan ayat dalam salat duhur. Nah, kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusmiul ayata ahyanan, memperdengarkan ayat yang dibaca dalam salat duhur. Dalam hadis Bara bin Azib disebutkan, kunna nusalli khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam az-zuhra fa nusmiu minul ayata ba'da al-aya min surati Luqman waz-Dzariyat. Dulu kami sholat di belakang Rasulullah SAW sholat duhur, maka kami mendengar dari beliau satu ayat per ayat dari surat Luqman dan surat Az-Dzariyat. Ini menunjukkan ayat per ayat yang dibaca, bukan sesempurna ayat. Dari hadis Anas juga ada Rasulullah SAW membaca sabbih rabbika la'ala hal ataka hadithul ghasyiyah. Nah, memperdengarkan ayat dalam surat duhur. Wa kana yaqra'u fil 'asri bi Fatihatil Kitabi wa suratain, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dalam salat asar surat Al-Fatihah dan dua surat. Dua surat maksudnya dalam satu rakaat satu surat. Wa kana yutawwilu fil ula wa kana yutawwilu fi raqatil ula. Min sunan. Wa kana yutawwilu fil ula, dan beliau memanjangkan rakaat pertamanya. Wa kana yutawwilu fi raqatil ula min salati subhi, dan beliau memperpanjang bacaan dalam rakaat pertama dari surat subuh, wa yuqassiru fi tsaniyah, dan memendekkan bacaannya dalam rakaat kedua. Ini dalil menunjukkan disyariatkannya membaca surat dalam salat sir, zuhur dan asar. Nah, dan juga membaca di dalam salat sir, barakallahu fikum, ya, walaupun tidak terdengar suaranya, tapi harus ada gerakan lisannya, mentatbik, mempraktekan makhraj. Nah, bacaannya, walaupun tidak disyaratkan, harus diperdengarkan kepada diri sendiri. Nah, karena nanti akan dilihat bacaan Rasulullah SAW dilihat oleh para sahabat dengan bergeraknya jenggotnya. Bergerak jenggot tidak lain kecuali dengan bergeraknya apa? Mulut ini tidak tertutup, tidak rapat mulutnya. Nah, kalau bacaan dalam salat syariah tidak bergerak mulutnya, mulutnya tertutup, tidak bisa menyatakan bacaan, mempraktekkan makhrajnya. Nah, jadi sholat syariah tetap bacaannya apa? Ada gerakan, mulutnya. Jangan sampai seorang dalam sholat syariah, dia lupa membaca. Membaca Al-Fatihah yang merupakan rukun, yang rukun tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Baca dengan ayat per ayat. Dengan bergerak lisannya. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عمر بن حفص بن قياس عمر بن حفص بن قياس قال حدثنا أبي حفص بن قياس قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران حدثني عمارة بن أبي أمير عن أبي معمر أبو معمر عبد الله بن سخبرة قال سألنا خبابا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر فأتى أبو معمر yaitu عبد الله بن سخبرة kami bertanya kepada Khabbab ibn al-Arat apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam salat zuhur dan salat asar qala na'am Khabbab bin Jabir Rasulullah SAW membaca dalam salat zuhur dan salat asar. Bi ayyi syai'in kuntum ta'rifun, dengan apa kalian mengetahui bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat zuhur dan salat asar? Qala bi ittirabi lihyatihi, dengan bergeraknya jenggotnya. Dengan bergerak jenggotnya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar wastadala bihi Al-Baihaqi ala anna al-israr bil qira'ah la budda fihi min isma'i nam al-mar'i nafsahu. Al-Baihaqi berdalil bahwa yang dalam surat Syariah ketika membaca harus memperdengarkan kepada seseorang, harus memperdengarkan kepada dirinya sendiri. Ini Al-Baihaqi yang mensyaratkan bacaan dalam salat syariah harus memperdengarkan kepada dirinya sendiri. Wa dzalika la yakunu illa bi tahrikil lisan wa syafatain. Memperdengarkan bacaan kepada dirinya sendiri tidak terjadi kecuali dengan bergeraknya lidah ini dan bergeraknya kedua bibir ini. Bi khilafi law ma'at baqa syafataihi wa haraka lisanu bil qira'ah. Berbeda dengan kalau dia menutup kedua bibirnya dan menggerakkan lisannya dengan bacaan fa'inau la tattarib bidzalika lihyatahu. Lihyatu tidak akan bergerak enam jenggotnya. Fala yusmi'u nafsahu, maka dia tidak bisa memperdengarkan kepada dirinya. Tapi fihi nazar la yahfa, tidak disyaratkan seorang harus memperdengarkan bacaannya kepada dirinya sendiri. Al-muhim, yang penting di sini adanya tahrikil lisan wa syafatain untuk mentatbik makharijul huruf. Naam. Barakallahu fikum. Wallahu alam. Naam. Seorang ketika salat ceria tetap bersemangat membaca yang tidak diketahui bacaan kecuali oleh dia dengan Allah Subhanahu wa taala, yang pahalanya tetap barakallahu fikum. Ya, tentu ini bagi imam, ya, suratnya. Bagi imam. Kalau bagi makmum cukup dengan baca surat Al-Fatihah. Barakallahu fikum, naktafi bihadzal qadar, wa sallallahu alaihi wa sallam.